yang semakin membabi buta di kehidupan dunia kita. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sunnah yang telah dia ketahui, menjauhkan dirinya dari sunnah yang telah dia pelajari, fakat halak, maka dia menuju ke dalam jurang kebinasaan. Dan di antara thariqatul istiqomah, jalan kita untuk istiqomah di atas sunnah yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan adalah thalabul ilmi, kita mencari ilmu. Karena semakin tahu perbuatan yang kita amalkan dan semakin mengerti kegunaan apa yang kita perbuat, kita akan semakin mampu untuk bisa melazimi perkara tersebut. Berbeda halnya jika kita mengerjakan sebuah amalan, tetapi kita tidak mengerti buat apa dan tujuannya apa, maka secepat itu pula amalan yang dia lakukan akan dia tinggalkan. Nah, dan terlebih pula di antara keutamaan thalabul ilmi ghairu majhul, keutamaan menuntut ilmu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di dalam sebuah Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan kita ingin hidup bukan dengan kuantitas kita, tetapi dengan kualitas yang kita miliki. Semakin kita berilmu, hidup ini akan semakin berarti. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia yang sementara ini? Kita akan semakin mengerti tujuan kita hidup di alam dunia ini untuk apa? Apakah kita hidup di alam dunia ini hanya sekedar untuk makan dan minum? Apakah kita hidup di dunia ini hanya sekedar untuk menikmati seperti ini saja? Atau untuk tujuan yang lain? Maka di sini, keadaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu akan terpisahkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, apa hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman kemudian mereka dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala telah menguji keimanan mereka dari sebelum kita, dari orang-orang terdahulu. Diuji siapa mereka yang kapasitas imannya diiringi dengan ilmu, dan siapa yang mereka mengatakan kami beriman tetapi mereka tidak mengerti iman apa yang mereka miliki. Baik. Demikian pula disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam untuk senantiasa meminta tambahan yang paling mulia dari tambahan-tambahan apa yang ada di dunia ini. Tersebut dalam ayat juga, Kul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbu, zidni, tambahkanlah kepadaku ilma, sebuah ilmu. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kalau seandainya di sana ada sesuatu yang terbaik selain daripada ilmu, tentunya Nabi alaihi salatu wassalam akan diarahkan menuju perkara tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk meminta kepadanya tambahan ilmu. Karena yang membedakan diri kita dengan yang lain itu bukan jasad kita. Yang membedakan kita dengan yang lain juga bukan dengan harta kita. Tetapi yang membedakan antara kita dengan yang lain adalah kapasitas ilmu yang kita miliki. Amirul Mukminin, Khalifah Atsaniyah, wa huwa khairun nas ala al-itlaq ba'da al-anbiya wa ba'da Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan manusia terbaik secara mutlak setelah para anbiya dan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan lantaran pahamnya dia dengan hadzal kitab Al-Qur'an wa sunnah, wa yadha'u biha akharin, dan akan merendahkan sebagian yang lain lantaran jauhnya mereka dengan Al-Kitab wa sunnah. Kalau seandainya gelar-gelar dunia dari gelar-gelar ilmu yang didapatkan oleh sebagian manusia cukup sebagai pengangkat status mereka di masyarakat, syahadah, ijazah yang mereka miliki dari ilmu-ilmu dunia cukup untuk menempatkan posisi mereka lebih di atas manusia yang lain, lantas bagaimana menurut Anda, menurut kita, kalau seandainya manusia tadi paham dengan Al-Kitab wa Sunnah? Dan tentunya ilmu dunia tidak bisa dibandingkan dengan ilmu di, dan tidak sebanding. Ilmu dunia ketika seseorang menguasai, dia akan mencari sesuatu yang hina. Tetapi ketika seseorang menguasai ilmu di, dia akan mencari sesuatu yang termulia. Sebuah cita-cita yang mulia, untuk mendapatkan tempat yang mulia, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang surga itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mala 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Surga itu indahnya belum pernah tersaksikan oleh panca indera kita. Bagaimanapun kedua mata kita ini melihat keindahan di alam dunia ini, di ujung sana ada negeri yang sangat indah pemandangannya. Ya, di ujung sana ada sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan mata ini. Tetapi surga tidak pernah terlihat keindahannya oleh kedua mata kita. Demikian pula tidak pernah terdengar keindahan surga oleh telinga-telinga kita. Bagaimanapun telinga ini mendengar tentang keelokan pemandangan-pemandangan di dunia, tidak pula keindahan surga ini terbersit dalam hati-hati kita. Dan ini ilmu di untuk mendapatkan cita-cita yang sangat mulia ini. Sehingga barang siapa yang mengerti perkara ini, maka dia akan terus bersemangat di dalam menuntut ilmu agama demi mendapatkan sebuah status kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula disebutkan dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Matsalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal 'ilmi kama tsali ghaib asaba ardhan." Sesungguhnya permisalan apa yang aku bawa, yang aku diutus daripada ilmu dan petunjuk ini seperti hujan lebat, yang hujan itu menimpa ardhan, bumi. Wa kanat minha ajadib, dan sebagian dari tanah tadi ada tanah yang disebut ajadib, tanah yang subur. Kubilatil ma'u wa ambatatil kalahu, dia bisa menyerap air dan dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa asaba ta'ifatan thaniyah, dan menimpa jenis tanah yang kedua, yang tanah ini tidak seperti jenis yang pertama. Sifatnya amsakatil ma fanafa'a biha Allahu annas fasaribu wasaqau wazara'u. Yang kedua, tanahnya sedikit keras, tidak bisa menyerap air, tetapi dia bisa menahan air, yang dengannya Allah masih bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia. Dengan tertahannya air tadi, manusia bisa minum, bisa memberi minum kepada hewan ternaknya, dan bisa mengairi sawah ladangnya. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, dan menimpa jenis tanah yang ketiga. Innama hiya qi'an, tanah yang paling jelek. La tumsiku ma'an wala tunbitu kala'an. Jenis air ini tidak bisa menahan air sehingga bisa diambil manfaat. Tidak pula bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mathalu man faqaha fid-din wa 'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahu alladhi hudallahi alladhi ursiltu bihi. Tiga permisalan tanah tadi itu ada di sekeliling kita, dan itu permisalan manusia. Sebagian mereka mau menerima agama ini, dia mempelajari ilmu agama, kemudian dia mengajarkan kepada manusia. Dia bisa mengambil manfaat dari agama, ilmu agama yang dia miliki, dan juga bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Ini jenis yang terbaik. Jenis yang kedua, dia belajar ilmu agama, tetapi dirinya tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa membentuk pribadi dia, tidak bisa merubah kejelekan dari sifat-sifat atau watak-watak jeleknya, tetapi dia masih bisa memberikan manfaat kepada manusia. Walaupun yang kedua ini tidak sebagus yang pertama, tetapi masih bisa diambil manfaat. Dan permisalan yang ketiga terjelek, dia tidak mau sama sekali belajar agama. Dia berpaling daripada Al-Quran, berpaling pula daripada As-Sunnah, tidak mau menoleh, tidak mau menengok, apalagi belajar. Dan permisalan dari Nabi alaihi salatu wasalam ini semuanya ada di tengah-tengah kita. Tinggal kita cerminkan siapa kita dari tiga golongan ini. Dan tentunya ilmu ini tidak akan barokah kecuali sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, waqtul buyut min abwabiha, datangi rumah dari pintu-pintunya. Ambillah ilmu dengan adab-adabnya. Ilmu itu punya adab. Sepandai apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak hafalan yang dia miliki, tidak akan bermanfaat jika dia tidak berperangai dengan adab-adab ilmu. Dan ini penting. Ilmu yang kita miliki ini bukan untuk menyombongkan diri kita. Kita duduk di majelis ilmu itu bukan dalam rangka untuk merendahkan yang lain, bukan untuk menganggap diri kita lebih hebat dari manusia, tidak. Justru ilmu yang kita pelajari ini minimalnya bisa merubah dari kejelekan kita menuju pintu-pintu kebaikan. Dinukilkan dari ucapan para ulama tentang pentingnya adab dalam mencari ilmu. Bagaimana kita beradab dengan ilmu, bagaimana kita beradab dengan sesama thalabul ilmi, thalabul ilmi, dan bagaimana kita beradab dengan pengajar ilmu. Semuanya sudah diajarkan oleh para ulama. Sehingga dinukilkan sebuah ucapan yang mulia dari mereka, al-ilmu bila adabin kannari bila khatabin. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Sehebat apapun ilmu yang ada pada diri kita, tetapi kita tidak berperangai dengan adab-adabnya, kita tidak akan dihormati, tidak akan dimuliakan, bahkan kita akan dibenci oleh manusia. Maka penting bagi kita, selain kita bersemangat untuk mencari ilmu, semakin ya, memiliki bekal-bekal ilmu, adab, na'am, hafalan-hafalan ilmu, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka kita iringi dengan adab-adab yang mulia. Sungguh siapapun kita, jika kita sudah duduk di majelis ilmu, kita akan dipandang lain oleh manusia. Keadaan diri kita akan dilihat dengan pandangan-pandangan yang senantiasa tertuju dari manusia. Apa yang kita lakukan akan dijadikan hujah oleh manusia. Maka jangan sampai diri kita yang sudah berusaha untuk menyabarkan duduk di majalisul ilm yang pandangan-pandangan manusia mengarah pada diri kita, tertuju pada diri kita, kita hadapkan sebuah gambaran-gambaran yang buruk di hadapan mereka. Sehingga ada ini bagian daripada hilyah, perhiasan yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dan ilmu itu sangat besar manfaatnya untuk diri kita. Disebutkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebuah ucapan sebagai perangsang untuk senantiasa kita istiqomah. Al ilmu yahrusuka, innamal ilma yahrusuka, wal mal anta tahrusuh. Sesungguhnya ilmu, apabila engkau kuasai dan engkau miliki, engkau pahami dengan baik dan engkau amalkan, ilmu tadi yang akan menjaga dirimu. Sebaliknya, harta engkaulah yang menjaganya. Dan ini bukan ucapan yang mengada-ada, tetapi ucapan yang sahih. Bagaimana tidak? Perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dikisahkan pada kisahnya Bani Israil. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kana rajulun mimman kana qablakum qatala 99 nafsa. Dulu ada seorang laki-laki pada zaman Bani Israil, laki-laki yang sangat jahat, telah membunuh dan memenggal kepala sejumlah 99 nyawa. Fa'aradallahu an yatu, atau fa'arada an yatu. Dan sejelek apapun manusia dalam kemaksiatannya, dia ingin baik. Terkadang dimudahkan jalannya, terkadang sebagian sulit. Tetapi dalam hati kecilnya mengakui perbuatan mereka itu salah. Fasa'alan nas, kemudian laki-laki ini bertanya kepada manusia, hal min alimin atibihi, adakah seorang yang mengerti, tahu agama yang akan aku datangi? Fadulla ala rahib, kemudian manusia menunjukkan sang laki-laki ini kepada rahib. Rahib ini julukan ahlul ibadah pada saat itu. Dan saat ini juga, seseorang yang dikatakan soleh atau berilmu adalah ahlul ibadah. Jika kita rajin dalam ibadah kita, manusia akan mengatakan fulan itu berilmu, fulan itu orang soleh. Demikian pula zaman itu. Tetapi ahlul ibadah ini jahil. Dia tidak mengerti hukum-hukum agama. Permisalan, kebodohan itu membahayakan pemiliknya. Kemudian datanglah sang laki-laki ini. Faqal, kemudian berkata kepada sang ahlul ibadah, inni qad qataltu nafsan, inni qad qataltu tis'atan wa tis'ina nafsa. Wahai sang ahlul ibadah, aku telah membunuh 99 jiwa. Hal li min taubah, masihkah ada bagiku pintu taubat? Wasa'nul jahil, yujib bijahli, dan orang bodoh dia akan menjawab dengan kebodohan dan perasaan yang saat itu menyelimuti dirinya. Ahlul ibadah yang jahil ini berpikir, orang sudah membunuh 99 nyawa. Ini teramat sangat besar. Perasaan dia berkata tidak mungkin akan diampuni dosa yang sebesar ini. Mengalirlah kebodohan dalam dirinya. Kemudian dia mengatakan, wallahi innaka, ya sesungguhnya dirimu sudah berbuat dosa yang besar. Ya, wa innallaha la yatubu alaik, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan engkau taubat. Perhatikan, orang yang bodoh selain membahayakan dia, membahayakan orang lain. Tapi kemudian laki-laki ini karena merasa sudah tidak ada pintu taubat, buat apa dia jadi orang baik? Ya, fasalla sayfahu fa qata'a ra'sah. Kemudian dia ambil pedang, disabet kepala ahlul ibadah, terputus genap 100 kepala. Orang bodoh membahayakan dirinya sendiri. Famazala yas'alun nas. Tapi terus dia bertanya kepada manusia, apakah Allah itu sesempit ini taubatnya? Sampai suatu saat dia bertanya kepada manusia yang tepat. Fadulla ala alimin. Ditunjukkan dia kepada seorang yang alim, mengerti ilmu dini, mengerti hukum-hukum dini. Fa ja'ahu faqal, kemudian dia datang dan berkata, inni qad qataltu mi'ata nafsin, hal li min taubah, wahai alim. Sesungguhnya aku telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat untukku? Maka dia mengatakan, na'am, bala, tentu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas. Ma min dambin yatubu alaihi abdun taubatan nasuha illa qabilallahu ta'ala minhu. Tidaklah ada seorang hamba yang dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha, dengan sungguh-sungguh, melainkan Allah akan terima taubatnya tersebut. Baik. Kemudian sang alim tadi mengatakan, intalik min ardi fa innaha ardu su'in. Jika engkau pengin bertobat dengan tobat yang benar, pergilah dari desamu, pergilah dari negerimu, karena negerimu itu negeri yang jelek. Bagaimana tidak? Lingkungan kita itu tidak ada yang bisa menguatkan kita dengan keimanan kita. Hatta sampai pun keluarga kita. Dan ini berbeda dengan zaman Nabi alaihi salatu wasalam hidup, dan di sana para sahabat. Saat demi saat, waktu demi waktu, mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melihat sosoknya Rasul alaihi salatu wasalam dengan berbagai macam mukjizat yang beliau miliki, dan berbagai macam kejadian-kejadian yang bisa semakin menebalkan keimanan mereka. Adapun kita, apa yang menjadikan atau menguatkan keimanan kita? Apakah kita akan kuat keimanan kita dengan sebab keluarga kita? Apakah kita juga akan kuat keimanan kita dengan sebab tetangga lingkungan kita? Tidak. Justru mereka-mereka itu adalah faktor utama melemahnya keimanan yang ada pada diri kita. Berbeda dengan zaman itu. Baik. Mereka senantiasa melihat keajaiban, mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tebal dan menebal keimanan yang ada pada mereka. Nah, beda dengan kita dan keluarga kita. Sebuah riwayat dari sahabat Hamdalah, saat itu dia keluar rumah dengan mengatakan, nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah, nafaqah Hamdalah. Hamdalah ini telah munafik, Hamdalah telah munafik. Saat itu dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, disapa oleh Abu Bakar, "Ya Hamdalah, malak. Wahai Hamdalah, kenapa kamu? Kenapa kamu katakan Hamdalah munafik, ada apa dengan dirimu?" Hamdalah pun berkata, "Ya Abu Bakr, kaifalah? Bagaimana tidak? Idza kunna jalasna 'inda Nabi alaihi salatu wasalam, yudzakiruna bil jannati wan nar, ka'anna ra'yan 'ayni." Wahai Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana tidak? Hamdalah ini bukan munafik. Kalau kita duduk di hadapan Rasul, Rasul memperingatkan kita dengan surga dan neraka. Diceritakan sifat surga, diceritakan sifat neraka, seakan-akan kedua mata kita melihat. Wa idza raja'na ila al-azwaj wal aulad wa dha'at nasina katsira. Tapi kalau kita sudah pulang kembali bergaul dengan istri kita, bergaul dengan anak kita, bergaul dengan pekerjaan kita, lupa semua itu. Munafik hamdalah ini. Bagaimana dengan kita? Jangankan kok keluar majelis, di sini saja mikirnya masih di warung. Mikirnya masih di perusahaan. Nanti jam 10 mau berangkat. Nanti Ustaz jam berapa datang? Ya Allah, ini gak dimulai-mulai. Ya. Sebentar lagi jam 10 saya masuk malam. Nah. Subhanallah. Antum belum keluar majelis ini. Dan kelihatan antum itu semuanya. Ya, pikirannya kosong menatap ke depan. Yang lainnya noleh ke jam. Ya. Alhamdulillah jamnya enggak ada. Alhamdulillah. Ya. Seperti yang dinasihatkan oleh Syekh, taruh di belakang. Kepaksa antum harus pakai jam atau buka HP. Ya, 8:30. Belum mulai. Jam 10 sudah harus cabut. Nah. Masih di majelis antum. Kalau alhamdulillah sudah keluar majelis. Sempat merasakan bagaimana jannah dan neraka. Kalau antum blas. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun diam sejenak. Iza, anak-anak tadi, kalau begitu aku juga wahai hamdalah. Kalau gitu aku juga munafik ini. Gimana ini? Khalas. Nantalik ila Rasulillah. Kalau gitu kita berdua datang kepada Rasulullah. Kita tanyakan keadaan kita seperti ini. Takutnya sahabat radhiyallahu taala anhu dengan keadaan mereka yang seperti itu. Faqal, kemudian tibalah di hadapan Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, ya, nafaqah hamdalah. Wahai Rasul, hamdalah yang di hadapanmu ini telah menjadi munafik." Qala, "Limadha?" Kenapa wahai hamdalah? Kemudian disebutkan, kalau kami duduk di hadapanmu, kamu, engkau nasihatkan kami dengan surga dan neraka, dengan agama ini, dengan fananya dunia ini, dan kekalnya akhirat, seakan-akan melihat itu di kedua mata kami. Tetapi kalau kami sudah keluar, kumpul dengan istri yang dibicarakan bagaimana kita punya rumah, bagaimana kita punya kendaraan api, itu sudah beli baru mobilnya, itu sudah dapat perumahan yang di sana, kamu masih ngontrak petakan lagi. Coba kamu usahalah. Ya, kerja sambil-sambilan, kan sudah kerja gaji utuh, coba kamu nyambil, barangkali sambilannya lebih banyak. Subhanallah. Nah, sama semuanya. Sama, kelihatan sama, enggak ada itu. Betul yang duduk. Mirip. Nah. Kemudian Rasul pun tertegun dan mengatakan, "Laukum tum tadumuna ala ma takununa indi la safahatkumul malaikah." Kalau seandainya keadaan kamu itu seperti saat kamu duduk di hadapanku, sungguh malaikat akan turun dan menjabat tangan. Hebat. Ya, hebat kan? Ada orang kayak gini, hebat. Bukan aku-akuan, betul. Bukan cuma nulis status. Ilmu itu bukan di status. Ya, taklim gak pernah, tapi kalau memunculkan status kayak orang taklim udah puluhan tahun. Iya kan? Jadi ustaz dadakan di medsos. Atau sosmed. Ya. di follow banyak netizen. Masa Ustaz, saya mau tanya Ustaz, mau tanya Ustaz, mau tanya tiba-tiba. Jadi Ustaz jajakan di sosmed. Taklim enggak pernah, hafal Quran enggak pernah, hafal hadis ya juga enggak pernah. Nah, memang keadaan kita ini kadang memalukan. Sangat memalukan. Kalau kita mau bercermin kadang tertawa sendiri. Kok bisa ya? Ya seperti itulah kita manusia. Kalau seandainya kalian seperti itu terus, malaikat akan turun dan menjabat tangan. Walakin sa'at dan sa'ah. Tetapi ada kalanya kamu seperti itu, dan ada kalanya kita seperti ini. Tapi jangan seperti itu terus menerus. Ya. Jangan kau lagi lupa-lupa sama sekali. Itu jelek. Nah, tidak bagus. Kemudian Rasul mengatakan, ya, walakin sa'atan sa'ah qarribu wasajjidu. Ya, sesuai apa yang kamu bisa, yang bisa kamu amalkan, maka itulah yang kamu ambil. Alhamdulillah dia sudah datang. Ya. Ustaz Muhammad. Hah? Iya bukan? Nah, kalau iya, kita cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah guru kita sudah datang. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik. Kita dengarkan baik-baik dan kita ya jadikan apa yang guru sampaikan mudah-mudahan menjadi nasihat yang berharga buat kita semuanya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.